Konsultasi Syariah. Saudara ipar bukan mahram. Pertanyaan, apakah seorang wanita harus berhijab di depan kakak iparnya? Maksud saya suami kakaknya. Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terdapat hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berhati-hatilah kalian masuk menemui wanita." Lalu seorang laki-laki Ansar berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda mengenai ipar?" Beliau menjawab, "Hammu atau ipar adalah maut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kata al-hammu atau ipar. Makna kata ipar, al-hammu, seperti yang disebutkan dalam hadis adalah kerabat suami selain ayah atau anaknya. Karena ayah dan anak suami, jika menikah dengan duda, adalah mahram bagi istri. Sementara saudara suami, keponakan suami, paman suami, dan seterusnya, mereka bukan mahram bagi istri. An-Nawawi mengatakan, yang dimaksud al-hammu adalah kerabat suami, selain ayah dan anaknya. Karena ayah dan anaknya suami adalah mahram bagi istri. Boleh berduaan dengannya, dan tidak disebut sumber maut atau kehancuran. Namun yang dimaksud dalam hadis adalah saudara suami, keponakan suami, paman suami, sepupu suami, atau yang lainnya, yang bukan mahram baginya. Kemudian An-Nawawi mengatakan, dan kebiasaan orang menganggap biasa masalah ini. Ada orang yang berduaan dengan istri saudaranya. Ini adalah kebinasaan atau al-maut, sehingga mereka lebih layak untuk dijegah agar tidak terjadi khalwah daripada orang lain. Syarah Sahih Muslim. Berdasarkan keterangan An-Nawawi, berduaan dengan saudara ipar lawan jenis lebih layak dilarang agar orang tidak menganggapnya sebagai hal biasa, sehingga tidak ada yang curiga. Padahal itu bisa berpotensi besar untuk menggiring orang ke ranah maksiat. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya maut agar dihindari sejauh mungkin, sebagaimana orang menghindari kematian dan kebinasaan. Berdasarkan hadis dan keterangan di atas, para ulama menyimpulkan bahwa ipar bukan mahram. Karena bukan mahram, maka semua adab ketika berinteraksi dengan non-mahram perlu diperhatikan. Seperti tidak boleh berduaan, harus menjaga hijab, dan seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya." Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.